Di hati ini pernahkah kau coba mengerti? Rasa kita cintaku hanya untukmu. Thank you. cintaku hanya untukmu. Oke. Oke, Beb. Sadari betapa berharga cintamu, mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu. Dan semuanya bareng New Palapa, kita goyang lagi yuk. Kembali cinta tu selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata, hasrat tu kembali. ku sia-siakan. Kembali cinta tu selamanya. Satu kembali merangkai cintaku selamanya. Simpan saja cintamu karena ku tak ingin mengulang kembali luka. Mas Gery, ya, Beb. Sudah tak arisannya? Sudah. Ya wes. Ya. SMP kita goyang sama-sama lagi. Mas Gery, aku cuma memanggil. Ya. We'll be right back. yang mana dulu dong? Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Mas Gary makasih ya. Iya, Teh. Spesial buat Gasmania dan juga para sahabat-sahabatku, kita main lagi Mas Bos. Cinta.

Kita yang tersisa, kita dong. Spesial buat anda semuanya dan juga buat para sahabat-sahabatku, kita kembali lagi Mas Bos. Terima kasih bos. Sungguh kurasa. lagi ya Mas Goja. Aku naik sini lagi ya. pasrahkan cinta dalam hidupku hanya kepadamu. Thank you. kasih. Bagai debu yang berterbangan, luka hati. haruslah air matamu jangan menangis sayang. Sungguh kau tahu kan ku doakan. Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Ah. cita tak akan goyang. Demi bahagia bersama. Panggil Mas Gary. Mas Gary sini, aku bilangi. Ya ya, kenapa kenapa? Mas Gary sudah selingkuh berapa kali tadi? Wah, aku lo gak selingkuh kok. Yes. Oke, yuk, semoga nyoba lah pak. Goyang dong. La la la. Terima kasih. Selingkuh ora selingkuh aku lho selingkuh, Beb. Ya aku lho ora selingkuh.